Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan Jenggala, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Raden Putra. Dia memiliki seorang permaisuri dan seorang selir. Permaisuri adalah seorang wanita yang baik dan sabar. Maka dari itulah, Raden Putra sangat sayang kepadanya. Sikap Raden Putra terhadap permaisuri sering membuat sang selir merasa iri. Raden Putra memiliki kebiasaan menyambung ayam. Ayam-ayamnya sangat banyak dan terpelihara dengan baik. Di setiap pertandingan adu ayam, ayam Raden Putra selalu menang. Tak ada yang bisa menandingi ketangguhan ayam-ayam Raden Putra. Setiap orang yang ingin menjajal kemampuan bertarung ayam Raden Putra pasti akan pulang dengan kekalahan. Suatu hari permaisuri sangat gembira saat dia mendapati dirinya hamil. Sudah sekian lama dia menunggu, akhirnya Tuhan mengabulkan doa-doanya. Semula permaisuri ingin membuat kejutan bagi Raden Putra. Namun berita kehamilannya tercium sang selir. Maka sang selir pun membuat rencana jahat dengan tabib istana. Sang selir pura-pura jatuh sakit. Raden Putra sangat mengkhawatirkan keadaan sang selir. Dia pun bertanya penyebab sakitnya selir pada tabib istana. Penyakit apa gerangan yang menimpa selir, wahai tabib? Sang selir keracunan makanan yang diberikan oleh permaisuri Paduka. Mendengar jawaban sang tabib, Raden Putra marah besar. Dia segera memerintahkan pengawal pribadinya untuk membunuh permaisuri. Ampun Paduka, saya tidak pernah melakukan hal buruk pada selir. Percayalah pada hamba. Hamba sedang hamil. Jangan hukum hamba. Kata permaisuri sambil memohon kepada Raden Putra. Kemudian sang selir memotong pembicaraan dan buru-buru berkata. Dia bohong, Paduka. Semua itu dikatakannya supaya Paduka tidak menghukumnya. Raden Putra bertambah geram dan menyuruh pengawalnya untuk membuang permaisuri ke dalam hutan dan membunuhnya. Di dalam hutan, pengawal itu merasa bimbang saat hendak membunuh permaisuri. Dia tahu permaisuri adalah seorang yang baik hati. Dia tidak akan mungkin melakukan tindakan yang kejam. Maafkan hamba, Paduka Permaisuri. Hamba tahu Paduka tidak melakukan apa yang dituduhkan selir. Hamba percaya pada Paduka. Aku sudah pasrah, pengawal. Jika kamu hendak membunuhku, maka bunuhlah aku sekarang. Sang pengawal mengacungkan pedangnya. Namun saat melihat sang permaisuri, dia jatuh bersimpuh. Maafkan hamba permaisuri, saya tidak bisa membunuh Paduka. Akhirnya sang pengawal meninggalkan permaisuri di hutan setelah membunuh seekor rusa untuk diambil jantungnya. Sang pengawal membawa jantung rusa ke istana dan mengaku jika itu jantung permaisuri sebagai bukti jika permaisuri sudah mati. Akhirnya permaisuri itu sudah mati. Sekarang Raden Putra hanya akan menyayangiku. Waktu sudah berlalu. Perut sang permaisuri semakin besar dan dia pun melahirkan di dalam sebuah pondok sederhana yang dibangun pengawal untuknya. Seorang bayi laki-laki telah lahir dan diberi nama Cindelaras. Permaisuri mendidiknya dengan sangat baik, layaknya seorang putra mahkota. Cindelaras tumbuh menjadi anak remaja yang cerdas dan pemberani. Suatu hari, Cindelaras bermain di hutan dan menemukan sebuah telur ayam. Dia membawa telur itu ke rumah dan merawatnya. Telur itu pun menetas. Cindelaras senang bukan kepalan. Dia rajin memberi makan ayamnya yang segera menjadi seekor ayam jago yang gagah. Saat Cindelaras memandikan ayam itu, tiba-tiba ayam itu berteriak. Tuanku bernama Cindelaras, tinggal di hutan rimba. Siapa sangka dia putra dari Raden Putra. Cindelaras terkejut mendengar suara ayam jagonya. Hah? Apa yang kau katakan itu? Dia pun melaporkannya pada ibunya. Sang permaisuri akhirnya menceritakan semua tentang kenapa mereka bisa terlantar di hutan. Cindelaras menjadi marah mendengar cerita ibunya. Dia bertekad hendak membalas dendam. Bersama ayam jagonya, Cendelaras yang masih remaja pergi ke kota. Dari berbagai ajang adu ayam, Cendelaras selalu menang. Segera saja ayamnya menjadi terkenal. Berita ini terdengar di telinga Raden Putra. Beliau menjadi penasaran dan memerintahkan pengawalnya untuk mencari Cendelaras. Siapa Cendelaras itu? Pengawal, coba cari dan bawa dia ke kerajaan. Baik, Baginda Raja. Hamba akan bawa Cendelaras ke hadapan Baginda segera. Cendelaras pun sampai di istana bersama ayam jagonya. Raden Putra heran dengan sikap Cendelaras yang sopan layaknya seorang bangsawan. Beliau pun menantang ayam jago Cendelaras untuk bertanding dengan ayam kerajaan. Cendelaras, saya menantang ayam jago yang kau miliki bertarung dengan ayam jago kerajaan. Apa kau bersedia? Tantangan Raden Putra diterima Cendelaras. Tapi Cendelaras memberikan satu syarat kepada Raden Putra. Ampun, Paduka. Saya mau bertanding adu ayam. Namun jika ayam hamba menang, saya meminta kekuasaan atas kerajaan Jenggala ini. Raden Putra terkejut dengan permintaan Cendelaras. Jika ayammu yang kalah, apa kau bersedia memberikan ayam itu padaku? Cendelaras mengangguk. Saya bersedia, Paduka. Raden Putra tersenyum. Dia menyanggupi permintaan Cendelaras. Lagi pula ayam Cendelaras tak akan mampu mengalahkan ayam kerajaan yang gagah dan lihai bertarung. Maka pertandingan pun dimulai. Ayam Cendelaras semula hanya menghindar saat ayam kerajaan menyerang. Namun saat ayam kerajaan mulai kelelahan, ayam Cendelaras segera menyerang dengan garang. Tuanku bernama Cendelaras, tinggal di hutan rimba. Siapa sangka dia putra dari Raden Putra. Raden Putra sangat terkejut mendengar kokok ayam Cendelaras. Raden Putra bertanya kepada Cendelaras. Cendelaras, apakah benar apa yang dikatakan ayam jago milikmu itu? Cendelaras pun mengakui semuanya. Raden Putra sangat murka. Dia memanggil selir dan tabib istana dan menanyakan kebenarannya. Pengawal, panggil selir dan tabib istana ke hadapanku sekarang. Mereka berdua akhirnya mengaku karena sangat ketakutan. Akhirnya selir itu pun dihukum. Ampun, Paduka. Aku mengaku bersalah. Mohon ampun. Begitu juga dengan sang tabib. Akhir bahagia untuk Cendelaras dan sang permaisuri. Mereka berdua bisa kembali ke istana. Raden Putra pun senang memiliki putra gagah berani, sopan, dan memiliki kesenangan yang sama dengannya. Beliau bersyukur permaisuri dan Cendelaras bisa pulang ke istana dan berkumpul menjadi keluarga bahagia. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.